Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari bab yang terakhir atau bab al-manthur wal-mulah, yaitu dengan nomor menurut cetakan ini 1835. Disebutkan dalam hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim rajulun ala fadli ma'in bil falati يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, tiga golongan manusia, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaumal qiyamati, di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak akan melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka, walahum adabun alim, dan untuk mereka kelak azab yang pedih. Rajulun ala fadli ma'in bil falati, yang pertama adalah seorang yang berada pada air yang berlebih, memiliki kelebihan air, sumber air, bil falati, di padang pasir, yamna'uhu minimis sabil, tapi dia menghambatnya, menghalangi ibnu sabil, seorang musafir, dari air tersebut. Warajulun baya rajulan. Yang kedua adalah seseorang yang menjual kepada orang lain sil'atan, sebuah barang dagangan, ba'dal asr, setelah waktu asar. Fahalafa billah, maka dia pun bersumpah dengan nama Allah, la akhadaha bikada wa kada, dia telah membeli barang itu dengan harga sekian dan sekian. Fasaddaqahu, maka sang pembeli percaya dengannya. Wa huwa ala ghairi dhalik, padahal tidak seperti itu. Wa rajulun bay'a imaman, dan yang ketiga adalah seseorang yang berbaiat kepada seorang imam, pemimpin muslimin. La yubayi'uhu illa lidunya, ia tidak membaiatnya kecuali demi dunia. Fa in a'tahu minha waffa, kalau dia memberi orang itu, yakni kalau pemimpin itu memberi orang tersebut sesuatu, waffa, dia pun akan memenuhi baiatnya. Wa illam yu'tihi, kalau pemimpin itu tidak memberinya sesuatu, wa illam yu'tihi minha lam yafi, tidak memberi dari sesuatu yang sifatnya duniawi, dia pun tidak memenuhi baiatnya. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita tentang tiga golongan manusia. Yang ketiganya mendapat ancaman yang berat dari Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengatakan bahwa tiga golongan ini kelak la yukallimuhumullah yaumil qiyamah, Allah tidak akan mengajak bicara dengan mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud tidak mengajak bicara, yakni pembicaraan yang mengandung rahmah, kasih sayang kepada mereka. Adapun pembicaraan yang itu merupakan hardikan kepada mereka atau yang semakna dengannya, teguran keras, mungkin saja Allah Azza wa Jalla akan mengatakan hal itu kepada orang-orang tersebut. Begitu pula wala yang duru ilaihim, Allah pun tidak akan melihat mereka. Juga bermakna yang sama bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat mereka dengan nazaru rahmah, penglihatan yang mengandung kasih sayang kepada mereka. Karena penglihatan Allah Azza wa Jal dalam hal ini juga seperti yang tadi kita sebutkan, ada kalanya nazaru rahmah, pandangan yang itu mengandung kasih sayang, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini, ada pula pandangan yang sifatnya umum. Allah melihat kepada siapa saja, dan ini tentu Allah Azza wa Jal melihat siapapun. Tidak ada yang lewat dari penglihatan Allah Azza wa Jal. Demikian disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah. Wala yuzakkihim, dan yang ketiga dari ancaman ini adalah bahwa Allah Azza wa Jal la yuzakkihim, tidak akan mensucikan mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini tiga ancaman yang cukup berat. Ancaman-ancaman tersebut ditujukan kepada tiga golongan manusia. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Ia memiliki sumber air. ia menguasai sumber air atau bahkan mungkin sumur. Dia telah menggunakannya dan di sana ada kelebihan. Kemudian ketika ada seseorang memerlukannya, seorang ibnu sabil, seorang musafir memerlukannya, dia tidak memberi jalan, ia tidak memberikan kelebihan air itu kepadanya. Nah, ini merupakan suatu perbuatan dosa dan telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa manusia bersyarikat pada beberapa perkara di antaranya air. Nah, kalau dia punya air sekalipun itu miliknya, tapi kalau itu berlebih dan Allah Azza wa Jal karuniakan karunia air itu kepadanya, ia tinggal menerima pemberian dari Allah Azza wa Jal, apa yang menghalangi dia untuk memberikannya kepada orang lain, apalagi kepada musafir di tengah padang pasir yang kondisinya sangat memerlukan air, tidak seperti alam di negeri kita yang hijau, yang banyak sungai, yang banyak mata air, yang bahkan sebagian tumbuhan pun kalau dipotong akan mengeluarkan air. Padang pasir tidak seperti itu. Sehingga ketika ada seseorang memerlukan air tersebut, dia justru menghalanginya, tidak mau memberikan air tersebut kepadanya, maka ini menjadi suatu perbuatan dosa besar. Karena Allah Azza wa Jal memberikan ancaman-ancaman yang besar seperti yang tadi kita sebutkan. Sehingga ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, pelanggaran dosa besar. Yang wajib dia lakukan adalah memberikan air itu kepada mereka yang membutuhkan. Golongan kedua, rajulun bayya rajulan sil'atan ila akhir al-hadith. Seseorang yang menjual kepada orang lain suatu barang dagangan. Kemudian ia bersumpah, tapi sumpahnya sumpah bohong, dusta, bahwa ia telah membeli barang tersebut dengan harga sekian dan sekian. Ia memiliki modal dalam pembeliannya terhadap barang tersebut sekian dan sekian, padahal nyatanya tidak seperti itu. Akhirnya pembeli pun percaya. Bagaimana tidak percaya? Dia sumpah dengan nama Allah demi melariskan dagangannya. Akhirnya dia pun, yakni si pembeli, membelinya. Padahal apa yang dikatakan oleh penjual adalah kebohongan. Demi dunia ia berbohong. Ini suatu dosa besar. Dan demi dunia ia rela bersumpah dengan nama Allah. Kalau begitu ia seolah-olah menjual nama Allah, mengorbankan nama Allah Azza wa Jal demi memperoleh hal yang sifatnya duniawi. Begitu buruk perbuatan orang tersebut, sama sekali tidak menghargai Allah Azza wa Jal. Mana pengagungannya terhadap Allah, sehingga dia hanya jadikan nama Allah sebagai pelaris dagangannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang seperti itu pun telah melakukan dosa besar, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman-hukuman seperti yang tadi disebutkan di awal hadis. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia melakukannya ba'dal asr, setelah sholat asar. Penyebutan waktu ini bukan sebagai pembatas pelanggaran ini sehingga kalau dilakukan di waktu yang lain diperbolehkan. Di semua waktu perbuatan itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan dosa besar. Namun ketika dia lakukan ba'dal asr, ini lebih lagi keharamannya. Penyebutan waktu ba'dal asr karena keutamaan waktu ba'dal asr setelah sholat asar, sehingga pelanggaran di waktu tersebut lebih besar. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah bahwa ba'dal asr itu adalah afdal awqatin nahar. Waktu siang yang paling afdal adalah ba'dal asr. Sehingga dengan perbuatannya ini dia telah melanggar suatu pelanggaran di waktu yang mulia, sehingga semakin berat nilai pelanggarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun bay'a imaman ila akhir al-hadis. Seorang yang berbaiat kepada seorang imam, penguasa muslimin, pemimpin muslimin, dia bayat kepadanya, namun tujuan bayatnya adalah karena urusan-urusan duniawi. Bukan dia berbayat kepada pemimpin muslimin, penguasa muslimin, karena taatnya kepada Allah, karena ingat dan tahu bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian. Dia berbaiat bukan karena dorongan ayat itu, bukan pula dia berbaiat karena dorongan dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tiada bai'at di atas lehernya, maka kalau dia mati, matinya seperti keadaan orang-orang jahiliyah. Dia berbai'at kepada imam bukan karena dorongan hadis itu, tapi dia berbaiat justru karena kepentingan duniawi, karena kemaslahatan duniawi. Dia ingin memperoleh sesuatu dari pemimpin tersebut, sehingga seperti Nabi katakan, kalau sang pemimpin kemudian memberinya sesuatu menguntungkan hal duniawinya, dia pun akan konsekuen dengan baiatnya, akan taat. Tapi ketika sang pemimpin tidak memberi apa-apa dari hal-hal yang sifatnya duniawi, maka dia pun tidak memenuhi baiatnya. Dia tidak mau taat. Baiatnya hanya omong kosong, tidak ada artinya. Nah, seorang yang berbaiat kepada imam dengan niat semacam itu, maka dia justru melakukan suatu perbuatan dosa besar. Jadi ancam dalam hadis ini dengan tiga ancaman yang berat, atau bahkan empat ancaman. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengannya, Allah tidak akan memandangnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan untuknya azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu, apa yang wajib dilakukan? Seorang muslim wajib berbaiat kepada pemimpinnya, penguasanya. Ya, apakah dengan istilah raja kalau itu suatu kerajaan, atau sultan kalau itu suatu kesultanan, atau presiden kalau itu seperti model negara-negara saat ini. Apapun istilahnya, yang penting dia adalah pemimpin muslimin di suatu negeri. Wajib dibaiat, dia yakini, wajib taat kepadanya dalam hal yang baik. Lillah, karena Allah Azza wa Jal. bukan karena hal yang sifatnya duniawi. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan bagian ketiga dari hadis ini diterangkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dengan keterangan yang sangat penting. Oleh karenanya kita akan baca keterangan beliau rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin ini. Kata beliau, "Dzalika anna bai'atal imam wajibah." Hal itu karena bai'at kepada seorang pemimpin muslim muslimin adalah wajib. Yajib 'ala kulli muslim an yakuna lahu imam. Wajib atas tiap-tiap muslim memiliki seorang imam. Sawa'un kana imaman 'amman. Sama saja apakah dia seorang imam yang 'am, yang menyeluruh. Kama jara fi 'ahdil khulafa'ir rasyidin. Seperti yang telah berlalu di masa khulafa'ur rasyidun. Wa man ba'dahum minal khulafa', dan yang setelah mereka dari para khalifah. Au imaman fi mantiqatin, atau dia seorang pemimpin di suatu daerah. Kama huwa al-halu al-an, sebagaimana itu keadaannya di masa ini. Nah, ini hal penting yang beliau sebutkan, bahwa menjadi kewajiban seorang muslim untuk memiliki seorang imam, apakah imamun am atau imamu mantiqah. Ya, artinya bahwa bisa jadi seorang imam adalah imamun yang am, menyeluruh, seperti zaman Nabi, seluruh kaum muslimin dengan satu pemimpin. Zaman al-khulafa'ur rasyidun, semua kaum muslimin yang ada dengan negeri mereka yang luas, pemimpin mereka hanya satu. Ini namanya imamun am. Tapi ketika kondisi tertentu sehingga mereka tidak berada dalam satu kepemimpinan, di mana masing-masing wilayah memiliki pemimpin sendiri, maka masing-masing pemimpin di wilayah mereka, mereka menjadi imam yang sah bagi muslimin. Mereka diperlakukan seperti imamun a'zam, diperlakukan seperti imam yang besar yang memimpin seluruh muslimin. Diberikan kepadanya bai'at, ditaati dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh menyimpang darinya dan memberontaknya. Ini yang ditegaskan oleh para ulama kita, termasuk oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Dan ini sejak dulu, ya, dari para ulama kita menyatakan demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini sangat penting kita ingat dan kita ketahui, karena sebagian orang menganggap bahwa pemimpin muslimin tidak boleh dengan cara yang terpisah-pisah seperti itu. Harus pemimpin muslimin yang menguasai dunia hanya satu. Sehingga kalau ada pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah mereka, maka tidak sah. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Ini adalah keyakinan yang menyimpang dari apa yang diyakini oleh para ulama kita rahimahumullah. Yang benar, ketika kaum muslimin terpecah-pecah dengan pemimpin mereka masing-masing di negeri mereka masing-masing, maka masing-masing wajib mengikuti pemimpin-pemimpin mereka di daerah mereka. Dan yang maksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin yang memiliki wilayah, memiliki daerah teritorial dan berkuasa di tempat tersebut, punya wewenang di tempat tersebut, ucapannya didengar, aturannya ditaati, masyarakat tunduk padanya. Itulah yang dimaksud. Bukan seorang pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin kelompok tertentu. Jamaah dakwah fulan punya amir, organisasi ini dan itu punya pemimpin, kelompok ini dan itu punya pemimpin, amir jamaah, Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang kita diperintahkan untuk baiat kepadanya. Kalau yang seperti itu, maka telah dinilai oleh para ulama dan difonis sebagai pemimpin-pemimpin bid'ah ketika dibaiat kepada mereka. Itu adalah baiat yang bid'ah, baiat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidaklah kaum muslimin dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah kecuali mereka menerapkan hadis-hadis baiat kepada pemimpin muslimin yang sifatnya seperti yang tadi kita sebutkan, menguasai suatu negeri. Dari zaman Nabi, kemudian para khulafaur rasyidun, kemudian para raja setelah mereka. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menguasai suatu wilayah. Bukan pimpinan tarekah, bukan jamaah dakwah tertentu, bukan kelompok ini dan itu, atau organisasi ini dan itu yang pemimpinnya dibaiat, bukan. Kembali kepada keterangan Syaikh bin Utsaimin rahimahullah. Wa mundu azminatin ba'idatin min zamanil a'immatil arba'ah wa man ba'dahum wal muslimun mutafarriqun. Sejak zaman yang lama, dari zaman para imam yang empat dan yang setelah mereka, kaum muslimin sudah terpisah-pisah. Artinya tidak di atas satu pemimpin. Tidak di atas satu pemimpin. Masa di mana kaum muslimin berada di bawah satu pemimpin hanya berlangsung dalam waktu yang tidak begitu lama. Zaman Khulafaur Rasyidun, kemudian zaman berikutnya Al-Hasan beberapa waktu, ya, kemudian zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, kemudian sepeninggal Yazid, ya, beberapa saat sudah kaum muslimin terpisah-pisah masing-masing dengan pemimpin daerah mereka. Makanya dikatakan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, mundu azminatin ba'idah, sejak lama muslimin sudah kondisinya seperti itu. Kullu jihatin laha imamun, tiap daerah sudah memiliki imam tersendiri. Sepeninggal Yazid bin Muawiyah, kemudian setelah itu anaknya yang kurang lebih hanya menjabat 40 hari saja, Muawiyah bin Yazid, kemudian mati dan muncullah pemimpin di daerah yang lain, sehingga di Makkah Abdullah bin Zubair, kemudian di Syam berikutnya beberapa saat muncul pemimpin sendiri, dan sejak itu sudah, ya, kaum muslimin terpisah-pisah. Kullu jihatin laha imam, tiap-tiap daerah memiliki imam. Wa kullu imamin masmu'un lahu wa muta', dan tiap-tiap pemimpin didengar dan ditaati. Bi ijma'il muslimin, dengan ijma' kaum muslimin. Mereka yang hidup di Syam menaati pemimpin mereka di Syam. Mereka yang di Mekkah, Hijaz, menaati pemimpin mereka yang di sana. Kemudian setelah bergantinya Khilafah Umayyah dengan Khilafah Abbasiyah, perpecahan yang lebih besar lagi. Ketika Abbasiyah menguasai banyak wilayah muslimin, Khilafah Umayyah pun tetap ada di daerah Andalusia. Dan masing-masing dari ulama yang hidup di negeri itu, mereka meyakini bahwa mereka menaati pemimpin mereka di negeri tersebut. Ulama yang hidup di Andalusia meyakini bahwa mereka taat kepada pemimpin mereka yang di Andalusia. mereka yang hidup di Irak misalnya, di bawah kepemimpinan Abbasiyah, tetap menaati pemimpin mereka yang menguasai mereka di daerah tersebut. Dan begitu. Sehingga ini seperti kata Syekh bin Uthaymin, ijma' kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin dengan kondisi tersebut. Lam yakul ahadu minal muslimin innau la tajibu ta'ah illa idha kanal khalifatu wahidah. Tidak seorang pun dari kaum muslimin mengatakan bahwa ketaatan itu wajib manakala khalifahnya hanya satu. Ala jami'i biladil Islam, yang mengawasai seluruh negeri muslimin. Wala yumkin an yakula ahadun bidzalik. Dan tidak seorang pun mungkin, atau tidak mungkin seorang pun berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya tidak pernah terjadi hal itu kecuali di zaman itu. Beberapa saat ya yang tadi kita sebutkan. Selebihnya muslimin sudah terpecah. Sehingga kalau diyakini bahwa ketaatan itu hanya dilakukan ketika hanya ada satu khalifah, satu pemimpin di muka bumi bagi muslimin, akhirnya umat ini tidak akan pernah hidup tentram, karena masing-masing merasa bebas, tidak terikat dengan pemimpin yang memimpinnya di negerinya. Akan kacau kehidupan muslimin. Akan banyak terjadi pemberontakan, akan banyak terjadi perampokan, perampasan dan lain-lain. Dan banyak dari syiar-syiar Islam yang tidak akan terwujud atau terlaksana. Sehingga pendapat seperti itu adalah pendapat yang batil. Pendapat yang menyelisih ijma' ulama muslimin sejak waktu-waktu tersebut. Li'annahu law qila bihadha ma baqiya lil muslimin al'an imamun wala amir. Karena kalau seandainya dikatakan seperti pendapat tersebut, yang ditaati hanya ketika satu khalifah di muka bumi, maka tidak tersisa bagi muslimin sekarang ya, imam pun, satu imam pun, satu amir pun tidak ada. Wala matan nas kulluhum mitatan jahiliyah. Dan kalau begitu, semua muslimin sejak zaman itu semuanya mati jahiliyah. Ya. Kalau begitu, sejak zaman itu kaum muslimin semuanya mati jahiliyah. Karena tidak ada yang punya baiat kepada pemimpinnya. Apakah ini masuk akal? Abadan, sama sekali tidak diterima oleh syariat dan akal sama sekali. Ya. Li'anna al-insana idza mata wa laysa lahu imamun fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Karena seseorang kalau mati dalam keadaan tidak punya imam, maka dia akan mati dalam kondisi kematian jahiliyah, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang di atas jahiliyah wal iyadu billah, yang mereka itu hidup sebelum datangnya risalah. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Fal imamu fi kulli makanin wa fi kulli mantiqatin bihasabiha. Jadi yang benar bahwa tiap-tiap imam adalah imam yang ada di daerah mereka, masing-masing sesuai dengan daerahnya. Kita yang di Indonesia, maka presiden kita. Begitu pula yang di Saudi Arabia, maka raja mereka. Yang di Maroko, raja mereka. Yang di Mesir, presiden mereka. Dan begitu seterusnya. Di masing-masing negeri muslimin bersama pemimpinnya. Itulah pemimpin yang dimaksud dalam hadis-hadis, wajib dibaiat dan harus ditaati fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Fahadhar rajul bayi' al-imam lakinnahu bayi' al-dunya. Syekh bin Utsaimin menerangkan, yang disebutkan dalam hadis adalah seseorang yang berbaiat kepada imam tersebut, tapi ia melakukannya demi dunia. Dan betapa banyaknya orang yang seperti itu, terutama zaman sekarang ketika kepemimpinan dijadikan sebagai objek pekerjaan. ketika kepemimpinan dijadikan rebutan demi dunia, sehingga pengikutnya pun mengikuti demi dunia, ketika banyak partai-partai yang umumnya adalah juga demi dunia, demi kepemimpinan, demi kekuasaan, demi penghasilan, maka ketaatan-ketaatan yang ada pada seorang pemimpin umumnya adalah demi dunia, yang sifatnya seperti kata Nabi, kalau diberi oleh pemimpin itu dia akan setia, diberi proyek akan sangat-sangat setia, tidak diberi proyek maka dia akan membangkang dan menjadi oposisi bagi pemimpin tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu silakan menunggu, silakan menunggu ancaman dari Allah Azza wa Jal. Di hari kiamat kelak, Allah tidak akan bicara dengannya, Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmah, Allah tidak akan mensucikannya, dan ia akan mendapat azab yang pedih dari Allah Azza wa Jal. Oleh karenanya kaum muslimin hendaknya taat kepada pemimpinnya, siapapun dari pemimpin itu, selama dia adalah seorang pemimpin muslim. Bagi kaum muslimin, ya, siapa yang menjadi pemimpinnya, dia taati, dia berbaiat, dalam arti meyakini ia wajib taat kepadanya. Karena Allah, ini adalah perintah Allah, ini adalah agama Allah, ini adalah anjuran dari Rasulullah, ini kewajiban syar'i. Yang tidak melakukannya, kalau dia mati dalam kondisi itu, maka matinya mati jahiliyah. Kalau seorang berbaiat dengan cara seperti itu, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dialah orang yang benar dalam syariat ini, dan dia yang insyaallah akan mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Ia setia kepada pemimpin demi agama, bukan demi dunia, bukan demi iming-iming jabatan, janji ini dan itu, proyek ini dan itu, bukan, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa hadzal rajul bay'al imam lakinnahu bay'ahu lid-dunya la lid-din wa la li ta'ati rabbil alamin. Orang ini bay'at dan siap taat kepada pemimpinnya, tapi demi dunia, bukan demi agama, bukan karena taat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika diberi harta, dia pun setia memenuhi bai'atnya. Tapi ketika tidak diberi, entah tidak diberi harta, tidak diberi jabatan, atau hal-hal lain yang sifatnya duniawi, maka orang ini wal'iyadu billah, kata beliau, mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau mengikuti petunjuk dan bimbingan pimpinan tersebut, tidak mau taat, ya, karena dia membangun bai'atnya di atas nafsu. Dan itulah yang terjadi. Betapa banyaknya para politikus yang berpindah-pindah partai, berpindah-pindah loyalitasnya dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Apa pertimbangannya? Tidak lain kecuali umumnya karena dunia. Sehingga kalau begitu ketaatannya seperti kata Nabi, karena hawa nafsu, karena dunia. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin hendaknya menyadari hal tersebut. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan dosa besar yang diancam orangnya akan menuai hukuman-hukuman berat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan bersikap semacam itu. Bersikaplah seperti yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat, yang bahkan seandainya kalaupun ia dipukul, kalaupun hartanya diambil, ia tetap menyatakan siap taat dalam perkara yang ma'ruf. Nah, itulah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itulah yang akan menjadikan suatu negeri aman dan tentram dan kokoh serta kuat karena persatuan mereka, akan menjadi kuat karena itu, bukan karena pentingan duniawi. Qad yaqulu qa'ilun matalan nahnu la nubayi'ul imam nubayi'ul imam falaysa kullu wahidin bayi'ahu. Syekh Ibnu Taimin menyinggung suatu pandangan yang keliru, yang lain dari pandangan-pandangan yang menyimpang, yakni seseorang merasa tidak berkewajiban taat. Kenapa? Karena dia enggak merasa berbaiat. Dia enggak merasa bersalaman dan berjabat tangan dengan pemimpin itu, sehingga enggak merasa baiat kepadanya, sehingga enggak merasa berkewajiban untuk taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Syekh bin Utsaimin mengatakan hadhihi syubhatun syaitaniyah batilah. Ini adalah syubhat dari syaitan. Ini adalah syubhat yang batil. Yani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan ulama Islam menerangkan arti daripada bayat tidak mesti tiap-tiap orang berjabat tangan dengan pemimpin tersebut dan mengucapkan saya berbaiat kepadamu. Kalau harus seperti itu, di Indonesia ini mau berapa bulan selesai presiden jabat tangan dengan rakyatnya, sampai tahun jabatannya habis belum selesai salaman. Ya, bukan seperti itu. Fasahabatu radhiyallahu anhum hina bayau Abu Bakrin hal kullu wahidin minhum bayaa hatta al-ajuz fi baitiha wal ladzi fi suqihi. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, para sahabat dulu ketika berbaiat kepada Abu Bakar, apakah mereka masing-masing membaiat Abu Bakar As-Siddiq? Tiap orang, sampai ibu-ibu tua di rumah, nenek-nenek mesti berbaiat kepada Abu Bakar. Mereka yang di pasar semuanya mesti datang berbondong-bondong berbaiat kepada Abu Bakar. Tidak demikian. Mau berapa lama Abu Bakar berjabat tangan dengan mereka? Yang hidup di Madinah sudah berapa? Kabilah yang di sekitar Madinah sudah berapa? Dan kekuasaan ketika itu sudah mencapai daerah yang jauh. Syam, Mesir, atau beberapa daerah di wilayah sana. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan baiat. Masing-masing harus berjabat tangan dengan pemimpin. Abadan al-mubayah innama hiya li ahli al-halli wal-aqd. Tidak seperti itu. Baiat itu dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu dari ahlul halli wal aqdi, istilah syar'inya, mereka ahlul halli wal aqdi. Tokoh-tokoh muslimin yang memilih pemimpin tersebut, itulah yang berbaiat kepada mereka. Dan rakyat secara otomatis dia telah memiliki baiat. Secara otomatis telah ada di pundak mereka masing-masing kewajiban taat kepada pemimpin tersebut. Otomatis. Yang di ujung wilayah-wilayah mereka dengan otomatis secara spontan sudah memiliki baiat untuk taat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Baiat tersebut akan lepas ketika dia menyatakan lepasnya dari kepemimpinan tersebut. Ketika dia membatalkan, ketika dia merasa tidak wajib taat kepada pemimpin tersebut, meyakini tidak wajib taat, maka ketika itu dia membatalkan baiatnya. Kalau tidak, maka baiat tetap ada di pundaknya. Artinya dia tetap punya kewajiban untuk taat. Dan itulah yang benar. Kalau dia melepaskan baiatnya, maka dia kalau mati, maka mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Wa mata bayau sabatat ala kulli ahli hadhihi al-bilad sya'a am aba. Kapan para tokoh muslimin berbaiat kepada pemimpin tersebut? Ahlul hadhi wal aqdi berbaiat maka bayat ini menjadi tetap bagi penduduk negeri itu mau tidak mau. Ya. Mau tidak mau telah tetap baginya mereka bayat dan mereka telah punya kewajiban untuk taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian beliau mengatakan, yang artinya bahwa saya mengira tidak seorang pun dari muslimin dan dari orang-orang yang berakal mengatakan bahwa mesti tiap-tiap orang wajib membaiat, ya, walaupun mereka yang di rumahnya, walaupun mereka yang ajuz, yang sudah tua, yang kecil, dan tidak ada seorang pun dari ulama mengatakan seperti itu. Sehingga ketika ada seorang merasa tidak punya baiat, tidak merasa harus taat karena ia tidak berbaiat langsung kepada pemimpin, maka ini adalah pendapat yang sangat-sangat salah. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait poin ketiga dari hadis ini. Dan ini ahibati fillah rahimakumullah merupakan penjelasan yang sangat penting, terutama di masa ini di mana banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam bab ini. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.